Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kitab Usul Sunnah karya Ibn Abi Zamanin rahimahullah, kita melanjutkan bab hadis-hadis yang terdapat padanya nafyu al-iman. Seperti yang sudah kita lewati beberapa hadis, misalnya yang sebelum ini kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yubghidul ansar rajulun yu'minu billah wal yaumil akhir. Tidaklah membenci orang Ansar seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti seorang yang benci mereka bukan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, semacam ini, apa maknanya, apa maksudnya ketika dia dikatakan bukan seorang mukmin? Kita lanjutkan pada riwayat berikutnya. Asar atau hadis nomor 154. Wa haddatsani Ibnu Fahlun 'anil 'Akki 'an Ibni Bukair, dan telah mengabarkan kepadaku Ibnu Fahlun dari Al-'Akki ya. Ada yang dulu Al-Ali, Al-Asl katanya Al-Ali, kemudian ini disebutkan yang benar Al-Akki. An Ibni Bukair, An Malik, dari Ibnu Bukair, dari Malik, An Safwan Ibni Sulaim, dari Safwan Ibnu Sulaim, annahu qal, bahwa beliau mengatakan, qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yakunul mu'minu kadzdzaba, faqala la. Dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunul mu'minu kadzdzaba, seorang mukmin apakah akan menjadi seorang pendusta? Qala la. Beliau menjawab tidak. Hadis ini secara sanad disimpulkan oleh Syekh Al-Bukhari mu'adhal, dhaif, ada kelemahan dari sisi rawi dan ketersambungan sanad. Ada rawi yang bernama Al-Akki, yaitu Al-Husain bin Humaid, dhaif, dinilai dhaif. Kemudian ada keterputusan sanad antara Safwan bin Sulaim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Namun secara makna bahwa makna hadis itu bagus, tentunya didukung oleh keumuman dalil-dalil syar'i. Karenanya Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullah, seperti dinukilkan oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah, mengatakan لا أحفظ هذا الحديث مسندا بهذا اللفظ من وجه ثابت. Saya tidak hafal hadis ini diriwayatkan secara musnad, yakni dengan sanad yang lengkap, ya, bersambung dengan lafaz ini dengan riwayat yang sabit, yang sahih. Wa huwa haditsun hasan, dan itu adalah hadis yang hasan. Hasan yang dimaksud di sini artinya secara bahasa kandungan maknanya bagus. Wa ma'nahu annal mu'min la yakunu kadzdzaba, dan maknanya bahwa seorang mukmin la yakunu kadzdzaba, seorang mukmin tidak akan menjadi seorang yang suka berdusta. Naam. Baik, yang jadi hadis ini sebagaimana hadis-hadis yang lain secara makna mengandung penjelasan bahwa seorang yang suka berdusta bukan seorang mukmin yang benar-benar beriman. Sehingga ini menjadi salah satu contoh dari sekian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dinafikannya, ditiadakannya iman dari para pelaku perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, kita akan membaca di sini penjelasan dari Ibnu Abi Zamanin rahimahullah. Qala Muhammad, fa hadhihi al-aqwal al-madmumah fi hadhihi al-ahadith la tuzilu imanan wa la tujibu kufran. Muhammad Ibn Abi Zamanin rahimahullah, beliau mengatakan, fahadihi al-aqwal al-madhmumah, maka ucapan-ucapan ini al-madhmumah yang dicela di dalam hadis-hadis ini, misalnya mereka yang berdusta, mereka yang mencela orang Ansar, ini kan ucapan-ucapan yang tercela. Perbuatan-perbuatan dosa. Fi hadhihi al-hadits, yang tersebut pada hadis-hadis ini, la tuzilu imanan. Nah, ini maknanya. La tuzilu imanan, tidak menghilangkan iman. La tuzilu imanan, tidak menghilangkan iman. Wala tujibu kufran, dan tidak menyebabkan kekafiran. Ya, artinya tidak berarti iman betul-betul habis dan berubah menjadi kekafiran. Sehingga jangan dipahami misalnya tadi seorang yang berdusta, oh, ia menjadi kafir dan hilang imannya sama sekali. Jangan dipahami begitu. Begitu pula misalnya seorang yang tidak baik dengan tetangganya, ya. Hadis yang kita lewati juga, la yu'min man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Tidak beriman seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan-kejahatannya. Jangan dipahami dia betul-betul tidak punya iman, berubah menjadi orang kafir. Tidak dipahami demikian. La tuzilu imanan wa la tujibu kufran. Ya. La tuzilu imanan wa la tujibu kufran. Waqad qala ba'dul ulama ma'naha, sebagian ulama mengatakan bahwa maknanya at-taghlidh. At-taghlidh artinya peringatan keras. Ya, ini maknanya adalah at-taghlidh, peringatan keras. Liyahaban nasu al-af'al allati dhakar al-hadith, annaha tanfil imana wa tujanibuh. Liyahaban nas, agar orang-orang takut. Ya. Takut terhadap al-af'al. Takut terhadap perbuatan-perbuatan allati dzakara al-hadis. Yang hadis menyebutkan bahwa perbuatan itu annaha tanfil iman, menghilangkan iman. Wa tujanibuh, menjauhi iman. Ya. Jadi ini pendapat sebagian ulama, artinya menjelaskan apa yang lalu, bahwa hadis-hadis ini hadis yang memberikan wa'id, ancaman, memberikan peringatan keras agar orang-orang itu berhati-hati dari perbuatan-perbuatan, dari perbuatan-perbuatan yang bisa menafikan iman. Ya. Yeah. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan al muradu biha anna tanfi minal imani haqiqatahu wa ikhlasahu. Al murad biha, yang dimaukan dengannya, al muradu biha, yang dimaukan dengannya, annaha tanfi minal iman, bahwa hadis-hadis itu menafikan iman, yakni haqiqatahu wa ikhlasah, hakikat iman dan keikhlasannya. Ya. Artinya hakikat iman di sini wallahu alam, ya, iman yang sempurna, yang hakiki, iman yang sempurna. Sehingga dengan kata lain, dengan dinafikan imannya berarti imannya tidak sempurna. Ya. Wallahu a'lam. Nanti kita akan nukilkan juga ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang menjelaskan masalah ini. Bismillah. Fala yakunu imanu man yartakibu hadhil ma'asi khalisan haqiqiyan. Sehingga iman orang yang melakukan maksiat-maksiat ini, yartakib, melakukan maksiat-maksiat ini, tidak menjadi khalisan, betul-betul murni, hakikian, betul-betul hakiki. Kahakikati iman iman la yartikibuha, sebagaimana hakikat iman orang yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Ya. Jadi, sebelum kita lanjutkan, maksud daripada hadis ini, orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, hakikat imannya tidak utuh, keikhlasannya tidak sempurna, tidak seperti hakikat iman orang yang tidak melakukan, dan keikhlasan, kemurnian iman orang-orang yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan pelanggaran tersebut. Beda nilai imannya. Beda nilai imannya, bukan artinya mereka tidak punya iman sama sekali. Li ahli, kata beliau, rahimahullah, li ahli iman alamatun yu'arafu nabiha. Bagi para pemilik iman, alamatun, ada tanda, yu'arafu nabiha, mereka dikenali dengan tanda-tanda tersebut. Wa syurutan ulzimuha, dan mereka punya syarat-syarat yang mereka diharuskan memenuhi syarat-syarat tersebut. Yantabiqu bihal Qur'an wal athar, yantabiqu biha, atau yantiku, afwan, yantiku biha al-Qur'an wal athar, yang syarat-syarat tersebut telah berbicara dengannya, yakni menjelaskannya, Al-Quran wal-Athar, Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'idha nazara ila man khalata imanuhu hadihil ma'asi, maka bila seseorang melihat kepada Man khalata imanuhu, orang yang imannya itu mencampur dengan maksiat atau mencampuri imannya dengan maksiat atau bercampur imannya dengan maksiat, ya. Bila kita melihat atau orang lain melihat seseorang yang imannya itu bercampur dengan maksiat, qila laisa mimman wusifa bihi ahlul iman. Dia itu bukan tergolong mimman wusifa bihi, dari orang yang dengannya disifati sebagai ahlul iman, orang-orang yang beriman. Ya. Dia tidak tergolong orang-orang yang disifati dengan sifat-sifat ahlul iman. Ya. Ya, misalnya tadi kita sebut ada dusta, berarti lawan darinya adalah kejujuran, ya kan? Kejujuran itu salah satu sifat inti pada seorang mukmin. Ya. Tawakkal. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan berbagai macam yang disebutkan dalam ayat-ayat. Misalnya kita melihat sifat-sifat yang Allah sebutkan tentang kaum mukminin, lalu kita lihat ada orang berbuat berbeda dengan sifat-sifat itu. Apa yang kita katakan? Kita akan mengatakan orang itu enggak sesuai dengan yang di Quran. Ya. Sifat-sifat kaum mukminin di Quran enggak begitu. Dia enggak memenuhi syarat-syarat tersebut. Nah. Jadi seperti itulah, ya. Dinafikan darinya iman karena tidak sesuai dengan sifat-sifat kaum mukminin yang ada dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi SAW. Fanufiyat anhu hina idzin haqiqatal iman wa tamamah. Maka dinafikan darinya saat itu, ya, ketika tidak memenuhi syarat-syarat itu atau tidak memenuhi sifat-sifat itu, ketika tidak memenuhi sifat-sifat tersebut, dinafikan darinya hakikat iman dan tamamahu, kesempurnaannya. Ya, perhatikan kata-kata di sini, wa tamamahu, dan kesempurnaannya. Jadi berarti dia bukan seorang mukmin yang imannya sempurna. Dia seorang mukmin tetap ada iman padanya, namun bukan seorang mukmin yang sempurna imannya. Wa hadha at-ta'wil ashbah. Wallahu a'lam. Dan ta'wil ini artinya penjelasan. Ta'wil di sini artinya tafsir, penjelasan ini ashbah, lebih serupa, yakni dengan kebenaran. Ya, beliau lebih cenderung kepada makna ini. Ya, dan ini enggak berbeda dengan yang sebelumnya, ini semakin memperjelas maksud daripada penjelasan sebelumnya. Ini adalah penjelasan Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ya. Disebutkan oleh Syekh Al-Bukhari di footnote, qala ba'dhum, sebagian maksud di sini, sebagian yang dimaksud adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dalam kitab beliau Al-Iman. Beliau punya kitab khusus berjudul Kitabul Iman, ya. Kemudian dijelaskan lagi oleh Ibn Abi Zamain rahimahullah, wa yusaddiquhu 'indi qawlu 'Umar radhiyallahu 'anhu. Wa yusaddiquhu, dan yang membenarkannya, yakni membenarkan penjelasan Abu Ubaid tadi, menguatkan penjelasan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah, qawlu 'Umar, ucapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu 'anhu, la yablughu 'abdun haqiqatal iman hatta yad'al mira'a wa huwa muhiqqun wal kadhiba fil mizah. La yablughu 'abdun, seorang hamba tidak mencapai haqiqatal iman, hakikat iman, hatta yad'al mira', sampai dia meninggalkan mira'. Mira' itu perdebatan-perdebatan, ya, yang mayoritasnya, umumnya, hanya ingin menang-menangan, ya. Itu mira, yang seperti itu mira. Kalau perdebatan yang betul-betul sesuai tuntunan, sesuai aturan, boleh. Al-jidal billati hiya ahsan, wajadilhum billati hiya ahsan. Ini boleh. Tentu ada syaratnya, ada tuntunannya. Tapi sekedar debat menang-menangan, la yajuz. Ya, seperti antum dengar bahwa Umar radhiyallahu anhu mengatakan, seorang hamba tidak mencapai hakikat keimanan sampai meninggalkan mira. Wahwa muhiqqun. Walaupun dia muhiq, benar, membawa hak. Sekalipun dia benar. Tapi kalau intinya hanya menang-menangan, ya, ini enggak boleh juga. Tercela. Wal kadhiba fil mizah. Yang kedua, sampai juga dia meninggalkan al-kadhib, kedustaan, fil mizahi, dalam mizah, bercanda. Ya. Sekalipun bercanda, enggak boleh dusta. Tidak dikatakan beriman sampai meninggalkan dusta sekalipun dia hanya bercanda. Nah, ini ucapan Umar radhiyallahu an, berarti kalau ada orang yang dusta walaupun bercanda, ada orang yang suka debat menang-menangan sekalipun dia benar, dia enggak mencapai hakikat keimanan. Artinya apa? Enggak mencapai iman yang sempurna. Sekalipun dia masih mukmin, bukan kemudian dia kafir, bukan. Nah, ini mendukung penjelasan yang sebelumnya, yaitu penjelasan Abu Ubaid Al-Qasim Sallam rahimahullah. Kemudian dikatakan oleh beliau penulis rahimahullah, haddatsani bidzalika Wahab عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون ابن أبي شبيب قال عمر لا يبلغ وذكر الحديث. Nah, di sini beliau menyebutkan sanadnya, ya, belakangan disebut sanadnya, walaupun di sini juga ada kelemahan dari sisi sanad seperti kata Syekh Al-Bukhari hafizahullah. Ya. Kemudian riwayat tadi juga sekalipun secara sanad ada kelemahan, namun secara makna juga didukung oleh dalil-dalil yang lain, yaitu bahwa berdusta memang tidak dibenarkan sekalipun dalam kondisi seseorang bercanda. Begitu pula mira, perdebatan, juga tidak dibenarkan, ya, sekalipun dia dalam posisi yang benar, ya, kecuali tadi bila dia lakukan billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Selanjutnya, wa mithlu dzalika aidan qaulu Abdullah ibni Amr, dan yang seperti itu juga adalah ucapan Abdullah bin Amr, sahabat Abdullah bin Amr, la yu'minul abdu kullal iman hatta la ya'kula illa tayyiban wa yutimmal wudhu'a 'alal makarih wa yad'al kadhiba walau fil mizah. Artinya bahwa sahabat Abdullah bin Amr mengatakan, la yu'minul abdu, seorang hamba tidak beriman, kullal iman, seluruh keimanan, artinya dengan keimanan yang sempurna, tidak beriman dengan seluruh keimanan. Jadi tidak beriman dengan iman yang utuh, yang sempurna. Hatta la ya'kul illa tayyiban, sehingga dia tidak makan kecuali yang baik, tayyib. Wa yutimmal wudhu, dan menyempurnakan wudhunya. Alal makarih, pada makarih, sesuatu atau kondisi yang tidak disukai. Artinya apa? Misalnya dingin, ya. Dingin sekali. Mau wudu rasanya berat, tapi dia tetap menyempurnakan wudunya. Nah, ini namanya al-wudu 'alal makarih. Berwudu sekalipun berat, sekalipun tidak suka sesungguhnya menyentuh air karena dinginnya, misalnya begitu. Wa yada' al-kadhiba, dan sampai dia meninggalkan dusta, walau fil mizah, walaupun dalam bercanda. Nah, ini juga ucapan sahabat Abdullah bin Amr yang mirip dengan ucapan Umar radhiyallahu an pada sebagiannya. Sehingga di sini dikatakan bahwa seorang hamba tidak beriman dengan seluruh keimanan sampai melakukan hal-hal tersebut. Ya, tidak makan kecuali yang baik, kemudian berwudu walaupun pada kondisi yang dia kurang suka, dan sampai dia meninggalkan dusta sekalipun dalam bercanda. Haddatsani bidzalika Ishaq an Aslam an Yunus an Ibni Wahb an Ibrahim Ibni Nashit an Qais Ibn Rafi' an Abdurrahman Ibn Jubair an Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As. Ya. Di sini juga ada sedikit kelemahan pada riwayat ini, namun juga secara makna didukung oleh dalil-dalil yang lain. Makna hadis ini atau asar ini bukan makna yang mungkar, ya, secara tinjauan umum dalam kaidah-kaidah syariat, namun justru makna-makna yang ada padanya didukung oleh dalil-dalil yang lain. Nah, ini beberapa riwayat dan penjelasan dari penulis Muhammad bin Abi Zamanin rahimahullah. Kemudian di sini saya akan tambahkan penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ya. Ketika menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ya. Hadis ini seperti yang antum dengar juga terdapat padanya nafyu al-iman, ya kan? La yu'minu ahadukum, seseorang dari kalian tidak beriman. Hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih dia cintai. Min waladihi, daripada anaknya sendiri. Wa walidihi, dan daripada orang tuanya. Wan nasi ajma'in, dan daripada manusia seluruhnya. Nah, apa yang dimaksud dengan la yu'min? Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ay al-iman al-wajib, iman yang wajib. Al-muradu kamaluhu, yang dimaukan sempurnanya. Iman yang wajib, yang dimaukan sempurnanya. Nah, di sini terlebih dulu saya jelaskan, ya, sebelum saya lanjutkan ucapan beliau rahimahullah. Jadi, di dalam penjelasan ulama, ya, ada istilah al-kamal, al-wajib. Ada istilah al-kamal al-mustahab. Apa arti al-kamal? Kesempurnaan, ya kan? Al-wajib yang wajib. Ada al-kamal al-mustahab, kesempurnaan yang disunnahkan. Ya. Jadi iman bertingkat-tingkat. Di sana ada kesempurnaan yang wajib, al-kamalul wajib. Di sana ada kesempurnaan yang wajib, al-kamalul wajib, berarti wajib kita semua capai. Wajib kita semua mencapai kesempurnaan itu. Kita semua menjadi fardu ain bagi kita mencapai kesempurnaan itu. Ini namanya al-kamalul wajib. Kalau sampai taraf ini tidak kita capai, berarti kita berdosa. berarti kita berdosa. Berarti iman kita dikatakan tidak sempurna. Ya. Kalau tidak mencapai al-kamal, al-wajib. Kenapa kok tidak sempurna? Kenapa kita berdosa? Disebabkan apa? Bisa jadi disebabkan karena kita enggak melakukan kewajiban. Bisa jadi pula disebabkan karena kita melakukan maksiat. Sehingga mestinya mencapai taraf itu akhirnya enggak tercapai. Nah, ini seseorang dikatakan tidak sempurna imannya atau dikatakan tidak beriman tadi, dengan makna tidak beriman dengan iman yang sewajibnya dia sempurnakan. Paham ya, insyaallah. Nah, ini al-kamal al-wajib. Nanti ada al-kamalul mustahab, kesempurnaan yang disunnahkan. Artinya kita disunnahkan mencapai kesempurnaan yang lebih tinggi. Namun itu tetap pada sifat al-mustahab yang disunnahkan. Semakin bagus kalau kita mencapai tingkatan itu semakin tinggi. Tapi kalau tingkatan itu kita tidak capai, kalau tingkatan itu kita tidak mencapainya, ya, kita belum dikatakan nakisul iman, orang yang imannya kurang, belum. Tidak dikatakan orang yang berdosa. Tidak dikatakan orang yang imannya kurang atau orang yang berdosa. Karena yang kita tinggalkan adalah yang mustahab, yang sunnah. Yang tidak kita raih, tidak kita capai adalah yang mustahab. Ya. Ini istilah yang harus kita pahami dan kita akan dapati ucapan ulama dalam bab iman ini. Kemudian juga nanti kita akan dapati istilah lain, yaitu al-iman al-mutlak dengan mutlaku al-iman. Ya, bedakan ya, al-iman al-mutlak dengan mutlaku al-iman. Al-imanul mutlak artinya iman yang mutlak, artinya yang sempurna. Al-imanul mutlak artinya iman yang sempurna, yang utuh. Ya, yang utuh. Sama dengan al-kamalul wajib tadi. Nanti juga ada istilah sebaliknya, mutlaku al-iman. Mutlaku al-iman artinya sekedar ada imannya sekalipun tidak sempurna, ya. Sama dengan tadi yang berkurang imannya namun belum dikatakan kafir. Imannya masih ada sekalipun berkurang. Yang penting ada mutlakul iman. Imannya ada, ya. Nah, ini tingkatan yang tidak mencapai kamal wajib, ya, mutlakul iman, jelas tidak mencapai tingkatan kamal wajib. Nah, kita akan lewati juga istilah-istilah itu dalam pembahasan-pembahasan iman. Lalu kembali kepada tadi penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah terkait dengan hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata beliau, jadi tidak beriman artinya al-iman al-wajib al-murad kamaluhu. Tidak mencapai keimanan yang wajib yang dimaukan agar sempurna pada taraf kewajiban tersebut. Hatta yakuna ar-rasul ahabba ilaih, sampai rasul lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, wanas ajma'in, dan manusia seluruhnya. Bal wala yahsul hadzal kamal, bahkan kesempurnaan ini tidak akan dia dapatkan illa an yakuna ar-rasul habba ilaihi min nafsih, sampai rasul lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Seperti ketika Umar mengatakan apa, ya Rasulullah, La anta habbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau lebih kucintai daripada segala sesuatu kecuali diriku. Nabi mengatakan wallazi nafsi biyadih hatta akuna habba ilaika min nafsi. Demi yang jiwaku ada di tangannya sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Ya. Jadi sampai Nabi lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Nah, ketika Nabi mengatakan begitu juga, apakah artinya Umar tidak beriman? Tidak. Justru Umar telah beriman, hanya saja tidak sempurna kalau masih dirinya lebih dicintai daripada Rasulullah. Baru betul-betul sempurna kalau Rasulullah lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Maka ketika itu Umar mengatakan, fa innakal ana habba ilayya. Engkau sekarang ya Rasulullah, ahabba ilayya, lebih kucintai min nafsi daripada diriku sendiri. Faqala al-an ya Umar. Maka Nabi katakan sekarang ya Umar. Yani betul-betul sekarang sudah sempurna dengan seperti itu. Ya. Faman qala innal manfiyah huwal kamal. Fa in arada al-kamal wajib alladhi yudhammu tarikuhu wa yu'arradu lil'uqubah faqad sadak. Siapa yang mengatakan bahwa yang dinafikan adalah kesempurnaan, yakni dimaukan dengan itu dinafikan al-kamal al-wajib. Yang dinafikan adalah kesempurnaan yang sewajibnya dia sempurnakan. Artinya dia enggak sempurna pada taraf itu. Alladzi yudhammu tarikuhu, yang bila orang meninggalkan kesempurnaan itu dia dicela. Wa yu'arradu lil'uqubah, dan dia akan didekatkan kepada hukuman ketika tidak mencapai taraf itu. Faqad shadaq, maka benar dia. Pemahamannya benar. Ucapannya benar, ya, penjelasan itu benar. Wa in arada al-kamal al-manfi al-kamal mustahab. Kalau ada yang mengatakan yang dimaukan itu dinafikannya kamal mustahab, kesempurnaan yang sunnah yang dinafikan, sehingga kalaupun dia tidak melakukan itu masih tidak apa-apa karena yang sunnah yang dia tinggalkan, kesempurnaan yang sunnah yang tidak dia capai, tidak apa-apa. Kalau ini, ya, ada yang memahami seperti ini, fahada la yaqa'qatun fi kalamillah wa rasulih. Ini tidak terjadi pada kalam Allah dan Rasulnya. Enggak mungkin Allah mengatakan seperti itu ataupun Rasulnya. Ya. Nah, jadi di sini jelas ya, insyaAllah bahwa maknanya adalah nafyu al-kamal al-wajib. Juga dalam ayat ya, dalam ayat firman Allah Azza wa Jal, وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ فَنَفْيُ الْإِيمَانِ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ عفواً فَمَنْ فَنَفْيُ الْإِيمَانِ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ طَاعَةِ الرَّسُولِ لَكِنْ كُلُّ مُسْلِمٍ يَكُونُ مُحِبًّا بِقَدْرِ مَا مَعَهُ مِنَ الْإِسْلَامِ وَكُلُّ مُسْلِمٍ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ مُؤْمِنًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا الْإِيمَانُ الْمُطْلَقُ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا لِقَوَاصِ الْمُؤْمِنِينَ. Nah, ini terkait dengan orang yang berpaling ya dari taat kepada Rasul. Orang yang berpaling dari ketaatan kepada Rasul itu kan bertingkat-tingkat, ya kan? Ada bahkan sebagian muslimin yang berpaling dalam arti tidak taat sepenuhnya. Ya. Ini hal yang kita ketahui bersama-sama. Bahkan kita pun sendiri mungkin ada unsur-unsur itu, sekian persen tidak taat kepada Rasul di sekian masalah. Namun, ya, tiap muslim tetap mesti ada kadar keimanan di dalam dirinya. Ya, kata beliau Syaikhul Islam rahimahullah, wa kullu muslimin la budda an yakuna mu'minan. Tiap muslim mesti juga seorang mukmin. Tiap muslim mesti juga seorang mukmin. Wa illam yakun mu'minan al-imanal mutlaq. ini. Ya. Wa illam yakun, walaupun tidak mukminan beriman dengan al-imanal mutlak. Artinya apa? Iman yang sempurna. Ya. Walaupun bukan iman yang sempurna. Dalika di anna dalik, karena hal itu keimanan yang sempurna al-imanul mutlak la yahsul, tidak akan diperoleh illa li khawasil mu'minin, kecuali bagi orang-orang mukminin yang sangat khusus, ya, yang keimanannya tinggi. Baik. Jadi dengan ini insyaallah kita pahami bahwa hadis-hadis yang semakna dengan yang tadi disebutkan artinya adalah nafyu al-iman al-wajib atau al-iman al-mutlak, sehingga dia berdosa namun masih ada iman padanya. Ya. Dan ini kaitannya dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya. Kalau kita ingat lagi bahwa orang-orang khawarij memahami dengan pemahaman yang salah, dianggap bahwa seorang yang tidak beriman artinya sudah kafir. Nah, ini pemahaman yang salah. Ya. Di sisi lain harus kita ingat juga, jangan kita menyepelekan. Yang ini juga hal yang penting. Jangan kita menyepelekan. Jangan kita beranggapan, ah, yang dimaksudkan bukan artinya kafir. Jadi sekalipun saya misalnya melakukan pelanggaran itu, kan saya masih mukmin. Nah, berhati-hati. At-tahawun, menganggap remeh, menganggap ringan, ini semakin memperbesar dosa. Ya. Dan seperti dikatakan Syekh Sa'di rahimahullah di tafsir ayat in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, surat An-Nisa, ya. Bisa antum lihat nanti di Quran ayat berapa saya lupa. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, apa makna kabair? Di antara sifat bahwa suatu dosa disebut sebagai dosa besar adalah ketika orang yang melakukannya dinafikan darinya iman. Ya, di antara sifat dosa besar, kriteria dosa besar adalah ketika orang yang melakukan dosa itu dinafikan darinya iman. Berarti tadi yang kita sebut kadzib itu dosa besar. Mengganggu tetangga dosa besar. Ya, tidak punya amanah dosa besar dan seterusnya. Naam, jadi kita jangan meremehkan hal-hal tersebut, kita hanya ingin mendudukkan makna yang benar, jangan sampai kita kebablasan kepada sikap meremehkan dosa. Nasallallahu salamah, semoga Allah azza wajalla memberikan kepada kita keselamatan dari segala yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya cukup sampai di sini dulu materi kita. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.